Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عادنا الله وإياكم من النار. كتاب مسيح Dinaqid Al-Thani, ya. Pembatal Islam Dinaqid Al-Thani, pembatal Islam yang kedua, yaitu manja'ala bayin wa bayin Allah wasaid. Kemudian di sana dijelaskan oleh Syekh Salih Fawzan Hafizullah Ta'ala, ada beberapa syubhat yang mereka lontarkan agar perbuatan-perbuatan yang orang-orang musyrikin di zaman sekarang itu lakukan itu dianggap bukan termasuk bentuk kesyirikan. Kemudian mereka juga melontarkan syubhat berikutnya, yaitu asyubhatu al-khamisah, syubhat yang kelima. Innal musyrikin al-awwalina يدعون الأصنام والشياطين والجن. Jadi orang-orang musyrik itu mengatakan, sesungguhnya orang-orang musyrik yang terdahulu, yang dulu itu zaman jahiliyah, mereka itu يدعون الأصنام والشياطين والجن. Mereka menyembah atau beribadah atau berdoa kepada atau minta kepada berhala-berhala ataupun syaitan dan jin. Amma nahnu, katanya, kata mereka, adapun kami, fanad'u unasan salihina, kami itu hanya berdoa meminta sesuatu kepada manusia ataupun orang-orang yang saleh. Fa kaifa taj'aluna as-salihina kal asnam? Lalu bagaimana kalian bisa menggambarkan atau menjadikan orang-orang yang saleh itu seperti al-asnam, yaitu berhala-berhala? Jadi subhat mereka mengatakan bahwasanya orang musyrikin dulu dia kan berdoa itu kepada berhala, ya, kepada syaitan, kepada jin, sedangkan kita hanya meminta kepada orang soleh. Lalu bisa, bagaimana bisa bahwasanya orang soleh dijadikan atau seperti asnam, berhala? Fanaqulu, lalu kata Syekh, ya, menjawab dari syubhat mereka. Fanaqul, dan kita katakan subhanallah. Ama taqra'una al-Qur'an? Bukankah kalian juga membaca Al-Qur'an? Alaysal musyrikuna al-awwaluna yadhlubuna asy-syafa'ah minal malaikah? Bukankah orang-orang musyrik juga yang terdahulu juga mereka meminta syafaat? Ya, dari kalangan malaikat. Wa hum salihun wa yadhlubuna asy-syafa'ah minal anbiya, dan juga kepada para nabi. Ba'da mautihim, setelah para nabi itu meninggal. Jadi mereka orang musyrikin dulu meminta syafaat kepada malaikat, dan tentunya malaikat termasuk apa? Yang saleh, ya. Makhluk yang saleh. Bahkan mereka minta juga kepada para nabi, ya, setelah sepeninggal nabi tersebut. Dalilnya mana? Qala ta'ala wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una innallah. Jadi mereka menyembah atau beribadah kepada selain Allah yang mana tidak bisa berikan kemudaratan ataupun juga manfaat sedikit pun. Wa yaquluna, lalu mereka mengatakan apa? Mereka ini yang akan memberikan syafaat di sisi Allah, katanya. Itu dalil mereka. Wahum ya'buduna al-malaikah wa Uzairan wal Masiha, dan di antara mereka juga ada menyembah malaikat Uzair dan juga Al-Masih. Ya, nah, itu Nabi Isa. Wa haula unas salihun. Padahal mereka adalah orang yang saleh. Fal jahiliyuna mutafarriquna fi ibadatihim. Ya, dan orang jahil, jahil itu mereka ternyata di dalam ibadah itu beraneka ragam. Mutafarriqun. Minhum man ya'budul asnam, di antara mereka ada yang menyembah berhala. Wa minhum man ya'budus syams wal qamara, dan di antara mereka juga ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa minhum man ya'budus syajara wal hajara, bahkan di antara mereka yang menyembah kepada pohon dan batu. Wa minhum man ya'budul malaika wal malaikata was-salihin, di antara mereka ada yang menyembah malaikat was-salihin wal awliya, dan juga para wali. Fama 'alaihi ubadul qubur yaum min syirkil awwalin. Dan tentunya sama ya perbuatan, ya, para penyembah kubur yang saat ini dengan jenis kesyirikan orang-orang musyrikin terdahulu, sama. Jadi fama 'alaihi ubadul qubur yaum min jinsi syirkil awwalin, hampir mirip. Alladzina ya'buduna al-malaika was-salihin, yaitu mereka menyembah malaikat dan juga orang-orang saleh. Jadi orang-orang yang musyrikin di saat ini mereka mengatakan bahwa orang musyrikin dulu, ya, jahiliyah yang terdahulu, ya, mereka hanya menyembah kepada berhala. Tapi ternyata tidak. Sama, mereka juga menyembah kepada orang saleh, aulia ataupun juga malaikat dan juga para nabi. Walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ini dalilnya. Jadi orang-orang yang menjadikan, ya, selain Allah itu wali, ya, dan mereka mengatakan apa? Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Jadi kami hanya menginginkan kepada mereka untuk mendekatkan diri kami di hadapan Allah sedekat-dekatnya. Inna Allah yahkum bainahum fi ma hum fi ikhtalifun, sehingga Allah akan memberikan putusan, ya, di antara mereka yang mereka perselisihkan. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak akan memberikan petunjuk, ya, terhadap orang-orang yang dusta, pendusta dan juga ingkar. Jadi fala farq baina ibadah al-muta'akhirin lil-kuburi wa'ibadatus sabiqina minal musyrikin. Jadi tidak ada bedanya antara ibadah yang saat ini, ya, mutaakhirin, ya, menyembah kuburan, yang mereka datang ke kuburan, minta sesuatu, sama seperti ibadah sabiqin, orang-orang yang terdahulu dari kalangan musyrikin. Falaisat ibadatul musyrikin al-awwalina maqsurah 'alal asnam. Jadi peribadatan orang musyrikin yang terdahulu itu ya, tidak hanya sebatas beribadah kepada berhala. Kama taqulun, sebagaimana yang mereka sangkakan. Ya. Wala 'alal asdar wal ahjar, ya, tidak hanya sebatas menyembah kepada pohon ataupun batu-batuan. Walakin minhum man ya'bulus salihina bidalilil Qur'an, bahkan akan tahu mereka juga menyembah kepada orang-orang saleh dengan dalil Al-Qur'an. Fa inna Allah dzakara annahum ya'budul malaika wa unasan min ibadihi. Karena sungguh Allah telah menyebutkan di dalam ayatnya bahwasanya orang-orang musyrikin al-awwalin, ya, yang terdahulu itu menyembah malaikat dan juga orang-orang yang saleh. Qala ta'ala ulaika alladziina da'uuna, ini dari ulaika alladziina yad'uuna, jadi mereka orang musyrik itu menyeru, ya, kepada orang-orang saleh, yad'uuna, ya, akan tapi apa, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, sedangkan orang saleh sendiri mereka berusaha mencari, ya, berupaya dengan amalan-amalannya tersebut agar bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, ila rabbil wasilah, ya, dengan wasilah, dengan ketaatan, ya, dengan ketakwa wal iman, ya, ini dalla ala adhum, ya, ya'buduna salihina, ini menunjukkan bahwasanya mereka menyembah orang saleh. Padahal orang saleh itu alladzina taquna ila rabbihimul wasilah, ya, mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan wasilah. Dan wasilah yang di sini yang dimaksud bukan wasithah, tapi apa? Bi ta'atillahi Subhanahu wa taala, itu bi ta'ati, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fal amru wadih, jadi jelas, ya, perkaranya jelas. Walakin al-mughalatat min haula la hasalaha, tapi keliruan yang mereka lontarkan itu karena mereka seolah tidak membatasi dengan peribadatan orang musyrik. Fa yajib 'ala talibil 'ilm, maka wajib bagi talibul 'ilm, 'ala talibil 'ilm, ay yakuna 'ala basiratin bihadhihi al-umur, bagi para penuntut ilmu untuk senantiasa menekuni perkara ini di atas basirah, di atas ilm, khususan ad-du'a, terutama bagi para da'i yang alladzina talibuna fi sulukid da'wah, yang mereka harus memiliki strategi di dalam atau cara berdakwah. Li'annam sayajihuna mithla hadhihi syubhat, karena mereka ini akan menghadapi berbagai macam syubhat. Mithla hadhihi syubhat, seperti syubhat ini. Fa'alaihim ayyata'allamu hadhihi al-umur, maka wajib bagi mereka untuk senantiasa mempelajari perkara-perkara seperti ini. Wa ya'rifuha, kemudian juga mengenalnya, min ajli ayyaruddu ala haula musyabihin, dalam rangka agar bisa menjawab atau membantah perkara-perkara syubhat yang mereka lontarkan. Alladzina ahlakun nas bisyubhatin, yaitu orang-orang yang selalu memberikan syubhat, padahal mereka termasuk orang yang paling celaka di antara yang lain. Fa ubadul kubur yatawakkalun alal amwat, jadi para penyembah kuburan, ya, mereka juga bertawakal kepada orang sudah mati, ya. Jadi berdatang ke kuburan meminta sesuatu, tentunya mereka bertawakal kepada orang yang sudah mati tersebut. Fa'in man yaqulil mayyit, bahkan yang mereka ada mengatakan ana fi hasbika ya fulan, jadi saya itu hanya mencukupkan kepada wahai fulan. Wala yatawakkaluna 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak pernah bertawakal kepada Allah. Wala tasma' min alsinatihim dzikrullah, bahkan tidak pernah ya, kamu dengar dari lisan-lisan mereka itu ya, dzikir kepada Allah. Wa innama daiman lahjahum biman ya'budunahum min dunillah, tentunya mereka terus-menerus ya, di dalam peribadatan kepada selain Allah. Jadi mereka menyembah kepada selain Allah. Wa yatawakkaluna 'alaihim wa ya'tamidun, mereka bertawakal kepada orang-orang yang sudah meninggal tadi ya, yaitu kepada selain Allah, bahkan mereka menyandarkan kepadanya. Wa tawakkul min a'zam anwa'al ibadah, dan ingat bahwasanya tawakal ini termasuk min a'zami anwa'il ibadah, ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling besar ya, tawakal ya. Qala ta'ala wa 'ala rabbihim wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah maka hendaklah kalian bertawakal kalau seandainya kalian beriman kepada Allah. In kuntum mu'minin. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, sehingga orang-orang beriman itu apabila dia dibacakan ayat-ayat Allah ya, mendengar Allah, wajilat qulubuhum, tentunya bergetar hati mereka. Bahkan wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana, bahkan apabila dibacakan ayat-ayatnya lagi, zadatum imana, bertambah imannya mereka, semakin yakin akan perintah Allah, larangan, kisah dan yang lain yang berkaitan di dalam ayat-ayat Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Ay min sifatihim annahum 'ala rabbihim yatawakkalun, dan ini termasuk dari sifat-sifat mukmin ya, bahwasanya mereka bertawakal kepada Rabbnya. Kemudian di sini dikatakan taqadima al-ma'mul lil-hasr ya. Jadi al-ma'mulnya itu dikedepankan ya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun ya. Sedangkan amilnya di belakang, maka menunjukkan tufidul hasr ya. Artinya pembatasan ya, penghususan. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, jadi maknanya mereka bertawakal hanya kepada Rabb mereka ya. Jadi mereka bertawakal, jadi bertawakalnya mereka itu hanya kepada Rabb mereka ya, tidak kepada yang lainnya. Ini makna faqadima al-ma'mul ya, wa 'ala rabbihim dikedepankan, yatawakkalunnya diakhirkan. Kalau misalkan dikatakan wa yatawakkaluna ala rabbihim, bisa jadi mereka bertawakal kepada Rabb mereka dan juga bertawakal kepada selain Rabb mereka. Itu maknanya. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau wa ala rabbihim yatawakkal, tidaklah mereka bertawakal kecuali hanya kepada Rabb mereka. Wa innama qala, jadi walam yaqul yatawakkaluna ala rabbihim, jadi tidak dikatakan wa yatawakkaluna ala rabbihim, karena ini bisa maknanya ganda ya. Wa innama qala wa ala rabbihim yatawakkalun ya. Jadi sini wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu fa taqdim al jar wal majrur, wa ala itu jar, rabbihim adalah majrurnya, wa huwa ma'mul, wa 'ala rabbihim dikatakan apa? Ma'mul istilahnya di dalam an-nahw. Jadi 'alal 'amil ya, 'amilnya yatawakkalun li ifadati al-hasr ya, menunjukkan pengkhususan atau pembatasan atau penunggalan. Misli amitslu iyyaka na'budu, seperti contoh di dalam ayat yang lain iyyaka na'budu. Ya, iyyaka na'budu itu al-ma'mul itu iyyaka. Na'budunya adalah amil yang menjadikan dia menjadi nasab. Ai la na'budu siwaka, itu maknanya tidaklah kami menyembah, ya. Jadi kami tidak menyembah kepada selainmu. Fahada ablaq min qawli na'buduka, ini lebih gamblang, lebih jelas daripada ucapan na'buduka. Jadi asalnya iyyaka na'budu itu na'buduka, ya, ka-nya ini kami menyembah kepada engkau, kepada kamu, ka-nya itu kamu, na'budu kami menyembah, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu, kalau yang itu dikedepankan, kamunya dikedepankan, ya. Kamu menyembah kepada kami, kalau bahasa Indonesia mungkin gitu ya, ka na'budu, tapi tidak seperti artinya na'buduka, kemudian dikedepankan kafnya, kan tidak boleh. Domir mutasil, ya, apabila dipisahkan menjadi domir munfasil, jadi iyyaka, ya, iyyaka, jadi maf'ul bihnya dikedepankan, jadi iyyaka na'budu, maknanya apa? Kami hanya menyembah kepadamu, jadi tidak menyembah kepada, kami tidak menyembah kepada selain engkau, itu mana? Tapi kalau na'buduka bisa jadi tadi maknanya ganda, bisa menyembah kepadamu, bisa jadi menyembah kepada selain engkau, itu kepada Allah maksudnya. Baik. Jadi iyyaka na'budu ay la na'budu siwaka, maknanya apa? Kami tidak menyembah selain engkau, jadi kami tidak menyembah kepada selain engkau. Fahada ablaq min qawli na'buduka, ini lebih jelas dari kalimat na'buduka. Li'anna na'buduka, ya, karena kalimat na'buduka itu la yufidu hasran, ya, tidak menunjukkan hasr, ya, penghususan, penunggalan. Amma iyyaka na'budu, maka ini fa yufidu al-hasr, ini maknanya, ya, maksudnya. Baik. Fatawakkul, ya, fatawakkalu ibadah azimah, dan tawakal sendiri termasuk di dalam ibadah yang azim, yang mulia. Wa hadha wa huwa al-i'timad 'ala Allah jalla wa 'ala, artinya dia menyerahkan segala urusan kepada Allah. Wa tafwidul umur ilaihi, bersandar kepada Allah dan juga menyerahkan segala urusan kepadanya. Ini makna at-tawakkul. Wa hadha la yamna' min ittikhad al-asbab anna fi ahmal tawakkul 'ala Allah, dan tentunya ini bukan berarti kita hanya menyandarkan segala urusan, tapi juga harus mengambil apa? Asbab, sebab-sebab yang annafi'ah, yang bermanfaat bersamaan dengan tawakkul. Dila yamna min ittikhad al-asbab, bukan berarti dia tidak mengambil asbab, tapi juga harus mengambil asbab annafi'ah tawakkul 'ala Allah. Jadi fayajma bainal amrayn, maka harus digabungkan, ya, antara tawakul dan juga asbab. La ya'khudu at-tawakul faqat, jadi jangan mengambil tawakalnya saja. Wa yuhmal al-asbab an-nafiah, kemudian sebab an-nafiah itu dihilangkan. Tidak. Wa la yu'tamad al-asbab, dan juga jangan sekali-kali menyandarkan kepada sebab, tapi tidak bertawakal kepada Allah. Jadi wa yuhmal at-tawakul, jangan sebaliknya. Jadi tidak boleh bertawakal hanya kepada Allah, artinya kita hanya menggantungkan kepada Allah, tidak menjalankan asbab ataupun sebaliknya. Ya. Menjalankan asbab, ya, seolah dia optimis segala apa planning dan juga hasil karya itu bisa berhasil, belum tentu semuanya. Tetap Allah yang akan menentukan. Ya. At-tawakul penting. Ya. Bal yajma bainal amrayn, hada huwa sya'nul mu'min. Jadi harus menggabungkan dua perkara, itu at-tawakkal wal asbab, dan ini adalah termasuk dari perbuatan orang-orang mu'min. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana a'zamu al-mutawakkilin, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini termasuk orang yang paling a'zam di dalam bertawakal kepada Allah. Wa ma hada kana ya'khudhu bil asbab, dan beliau juga mengambil asbab. Fa kana ya'uddul quwwa lil jihad, bahkan mempersiapkan apa? Jihad. Wa kana yalbas ad-duru'a indal jihad, kemudian juga memakai apa? Perisai, pakaian perang ketika berjihad. Hada asbabun nafi'ah bi'idnillah. Ini adalah termasuk sebab nafi'ah bi'idnillah, dengan izin Allah. Fal mu'min yajma bainal amrayn. Maka orang yang beriman itu harus menggabungkan dua perkara, at-taqul wal asbab an-nafi'ah. Jadi al-akhdhu bil asbab an-nafi'ah ma'a at-tawakkul 'ala Allah. Menggabungkan dua, yaitu sebab yang bermanfaat dan juga tawakal kepada Allah. Falihada yaqulun al-i'timad 'ala sabab syirkun. Kemudian juga falihada yaqulun, anu mengatakan bahwasanya al-i'timad 'ala sabab syirkun. Orang yang meninggalkan ya at-tawakkul, ya, dia hanya menyandarkan kepada apa? Sebab saja, itu bisa jadi syirkun, terjatuh kepada kesyirikan. Wa tarkul asbab qadahun fi syari'ah. Dan sebaliknya, dia hanya bertawakal kepada Allah tapi meninggalkan sebab. Ini juga qadah, jeleknya di dalam syariat. Karena syariah atat bittikhadil asbab annafiah. Karena syariah sendiri tetapnya harus mengambil asbab annafiah, sebab yang bermanfaat. Fa haula'il musyikuna. Sedangkan orang musyrik yatawakkaluna 'alal amwat wal asyjar wal ahjar. Mereka bertawakal kepada orang sudah mati, bahkan kepada pohon ataupun bebatuan. Fayatawakkaluna 'ala makhluqin. Mereka bertawakal kepada makhluk. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man ta'allaqa bi syai'in wukila ilayhi." Jadi barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, tentu dia akan terus wukila ilayhi, akan menggantungkan kepada hal tersebut. Jadi faman ta'allaqa billah wa tawakkal 'alaihi. Dan ini juga maknanya bisa jadi faman ta'allaqa billah wa tawakkal 'alaihi. Jadi barang siapa bertawakal, bergantung kepada Allah dan bertawakal kepadanya, maka kafah, cukup, maka dia mencukupkan. Wa man tawakkala 'ala ghairillah, dan adapun orang yang bertawakal kepada selain Allah, disebutnya wa man yatawakkal 'alaihi maka tawakkal 'ala dha'ifin mithli. Satunya dia bertawakal kepada sesuatu yang lemah atau yang semisalnya. Aw min atau man huwa adhaf minhu, atau lebih lemah lagi. Jadi kalau dia hanya bertawakal kepada Allah, tentunya ini tawakal yang paling lemah. Wala syakka annal hayy laysa kal mayyit. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya sesuatu yang hidup itu tidak seperti yang al mayyit, seperti yang sudah mati. Jadi fal hayy yastati ayyamshi. Karena zat yang hidup itu bisa yastati ayyamshi, berjalan, wa ya'kul wa yashrab wa yaktasib, atau beraktivitas, minum, makan dan sebagainya, wa ya'mal. Amal mayit faqad intaha amal. Sedangkan orang yang sudah meninggal, tentunya tidak ada sedikit aktivitas padanya. Jadi intaha amal, tidak ada amal sedikit. Fa kaifa idza matu ja'alhum aliha min dunillah. Lalu bagaimana orang yang sudah mati kemudian mereka menjadikannya sebagai aliha, sesembahan selain Allah. Wa hum amwat la yamlikuna syai'an li anfusihim. Mereka sendiri tidak mampu untuk memberikan manfaat kepada diri mereka sendiri. La yamliku syai'an li anfusihim wa la yasati ayyaksim li nafsi syai'an. Artinya tidak mampu untuk dirinya sendiri mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Fahuwa murtahin. Fahuwa murtahin fa kaifa yatawakkal 'alaih. Artinya mereka juga masih dalam satu jaminan. Fakaifa yatawakkal 'alaih wa ya'tamid 'alaih wa yatlub minhu al-hawa'ij. Lalu bagaimana bertawakal kepada orang yang sudah mati tadi? Artinya menyandarkan kepadanya, meminta sesuatu dari apa? Kebutuhan kepada orang yang sudah mati. Wa huwa laisa 'indahu syai. Dia sendiri tidak memilikinya dan tidak mampu untuk memberikannya. Wa laisa bi. Lakin idza intakasat al-fitr. Dan kalau sudah ada kemunduran di dalam akal pikirannya, al-fitr, ya, fitrahnya sudah sudah hancur, tentunya ja'a taqlid al-a'ma. Tentunya menjadi apa? Taqlid al-a'ma. Dia akan membebek taklid buta kepada orang-orang yang tidak ada dasar yang jelas dalam syariat. Wasyaiton yuzayyin linnas hadhihi al-umur. Dan tentunya syaitan terus memberikan tipuan, gambaran yang baik kepada manusia di dalam perkara ini. Bal innahum yusammun hadhihi al-umur ya tauhid. Bahkan mereka menganggap bahwasanya perkara-perkara seperti ini yang bertawakal kepada orang yang sudah meninggal tadi, yang mereka anggap bahwasanya adalah orang saleh yang bisa memberikan manfaat atau memberikan syafaat, itu mereka menamakan apa? Hadil umur ya tauhid. Ini adalah termasuk bentuk tauhid atau pengagungan kepada orang saleh tadi. Jadi mereka anggap seperti itu. Apabila minta kepada orang saleh, berarti dia mengikramkan orang-orang saleh. Itu kata mereka. Wa yusammuna at-tauhid kufran aw syirkan. Dan sebaliknya, bahwasanya kita katakan ini adalah perbuatan syirik, tapi mereka anggap apa? Dan yusammuna tauhid yang mereka lontarkan kepada kita, tauhid yang kita miliki, yang kita lakukan, itu dikatakan apa? Kufran, kata mereka. Kufur atau syirkan. Atau syirkan. Wa yaqulu liman yunkir alaihi. Lalu mereka juga memberikan apa? Syubhat kepada orang-orang yang mengingkari perbuatan mereka. Jadi orang-orang yang tadi itu meminta kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal, jadi mereka memberikan syubhat. Anta la tuhibbul awliya, engkau tidak mencintai para wali, katanya. Kata siapa nih? Kata orang-orang musyrikin yang sekarang, ya, hadza zaman atau mutaakhirin. Li'annaka la tad'uhum, karena engkau tidak meminta kepada mereka, tidak berdoa kepada mereka. Wala tadbah lahum, atau tidak menyembelih untuk mereka. Wala tanzuru lahum, atau juga tidak pernah bernazar untuk mereka. Indahum hubul awliya ayyattakhidu min dunillahi andada. Jadi menurut mereka mah, hubul awliya, kecintaan kepada para wali itu adalah ayyattakhidu min dunillahi andada, yaitu menjadikan sesembahan selain Allah atau tandingan selain Allah. Naam, lalu kita jawab, nahnu nuhibbu awliya Allah. Ya, benar, kami juga mencintai para wali, para wali Allah. Wa naqtadi bihim, bahkan kami juga mengikuti apa yang telah diajarkan oleh mereka. Wa nad'u lahum, nah, kami juga mendoakan mereka. Amma an nattakhidahum andadan ma Allah subhanahu wa ta'ala, adapun mengambil tandingan atau sembahan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nataqarrabu ilaihim bil ibadah, dan juga mendekatkan di dalam hak ibadah kepada mereka. Falaisat hadihi hiya mahabbatul awliya'i wassalihin. Tentunya ini bukan termasuk mahabbah, kecintaan kepada para wali dan juga orang soleh. Jadi mereka harus menjadikan anda ma'allah, kalau orang musyrikin. Tapi kalau kita jawab, tidak demikian, tetap kita naqtadi bihim, mengikuti jalannya mereka. Wa nada'u lahum, dan juga mendoakan mereka. Tapi kita tidak mengambil anda tandingan atau sembahan bersama Allah, ataupun juga mendekatkan diri kepada mereka, yaitu dengan beribadah kepada mereka. Falisa hadhi mahabbah, ini bukan termasuk mahabbah awliya wa salihin. Wa innama hiya syirkun, ini adalah bentuk kesyirikan. Wassalihun, dan tentunya orang saleh juga la yardaun bisyirk, mereka tidak akan ridha ya apabila mereka dijadikan apa? Ilah atau berbuat syirik kepada Allah. Au ayya'budu ma Allah, ataupun mereka juga tidak akan ridha disembah ya, bersama Allah. Famanillazi yuhibbus salihin, dan siapa yang mencintai orang saleh? Apakah seperti ini? Innal muwahhid huwa alladhi yuhibbus salihin. Semua orang-orang muwahhid yang mentauhidkan Allah, tentunya mereka juga yuhibbus salihin, mencintai orang saleh. Wa yatawallahum, dan juga menjadikan wali mereka. Wa yad'u lahum, wa yaqtadi bihim, wa yastaghfir lahum, mendoakan dan juga mengikuti jalan mereka. Wa yastaghfirun, meminta ampun kepada Allah untuk mereka. La alladhi yad'uhum min dunillah, bukan berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka, yaitu kepada selain Allah. Wa ibah lahum, ataupun juga menyembelih untuk mereka. Wa indar lahum, ataupun bernada untuk mereka. Wahum la yardawna bihajal, tentunya mereka tidak akan ridho apabila diperlakukan seperti ini, bernazar, meminta kepada mereka secara langsung ya, sedangkan mereka sudah meninggal dunia. Wala yamlikuna minal amr syai', jadi mereka tidak memiliki perkara seperti ini sedikit pun. Wa anta hin ta'buduhum anzalatum fi ghairi manzilatihim, sedangkan engkau ya, beribadah kepada mereka, bahkan juga memberikan kedudukan yang bukan sepantasnya untuk diberikan kepada mereka, yaitu menjadikan ilah, menjadikan sesembahan. Anta law jita li wahid minan nas, kau seandainya engkau katakan, misalkan kau berbicara kepada yang lain, kepada orang lain, lalu mengatakan anta malik, engkau adalah raja. Amma yashur hadza bi annaka tasghin, tentunya dia akan mengira bahwasanya dia mungkin sedang diperolok. Jadi dia mengira bahwasanya ini adalah sebuah ejekan. Hal insan al-ahli taqulu anta mithl malik, tentunya manusia tidak akan mengatakan anta malik seperti raja atau anta malik. Fa yu'tabar hadza sikhriyah, tentu ini merupakan ungkapan sihriyah, ya, ungkapan untuk mengejek ataupun memperolok. Haitsu anzalatu manzilah lam yasil ilaih, yang mana tentunya orangnya tidak akan bisa atau tidak bisa menduduki kedudukan seperti ini, tidak akan sampai. Jadi falladhi yanzil as-salihun manzilah manzilatillah fahada fil haqiqah tanqusum, jadi orang yang menjadikan ya kedudukan orang-orang soleh seperti kedudukan Allah Azza wa Jal, maka fil haqiqah tanqusum, tidak pada hakikatnya ini adalah naqsi as-salihin, mengurangi kedudukan orang soleh tersebut. Wah taqarahum, tentunya ini juga merupakan istighfar kepada mereka, semua suhriyah ataupun juga hinaan kepada mereka. Jadi sebetulnya menyembah kepada mereka itu adalah suatu bentuk penghinaan, bukan bentuk pengagungan atau cinta kepada mereka, tapi bentuk apa? Tanqusuhum ihtiqar dan juga suhriyah lahum, artinya hanya bentuk penghinaan kepada mereka, memperolok mereka. Wala yuhibbu, bahkan ini juga bukan bentuk kecintaan kepada mereka. Wa innama yuhibbu man yattadi bihim wa yad'u lahum, semuanya namakan mencintai mereka yaitu menjalankan, mengikuti ya, tariqah dakwah mereka ketika mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ala sirat al-mustaqim wa ala al-basirah wa yad'u lahum, dan juga mendoakan mereka. Ini adalah bentuk kecintaan atau memuliakan orang-orang saleh wal awliya, bukan menjadikan mereka andad ataupun juga meminta kepada mereka ataupun bernazar kepada mereka atau menyembelih untuk mereka. La fi hadhihi al umur. Ini adalah syubhat yang mereka lontarkan kepada orang-orang yang masih istiqamah di atas tauhid. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan baik di dalam ilmu wal amal agar senantiasa astabat ala din. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri itu takut terjatuh kepada kesyirikan karena begitu banyaknya orang-orang yang terjatuh kepada bentuk-bentuk kesyirikan. Apakah mereka yadri au la yadri, apakah mereka tahu ataupun tidak tahu. Rabbi innahunna adanna kathiran minan nas. Wahai Rabbku, begitu banyak manusia itu yang tergelincir terhadap perkara-perkara apa? Kesyirikan. Jadi bukan perkara ringan, perkara remeh. Ternyata ini Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri takut, bahkan berdoa kepada Allah, wajanubni wabaniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, tentunya jauhilah aku dan juga anak keturunanku dari menyembah al-asnam. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari bentuk-bentuk kesyirikan dan terus istiqamah di dalam talabul ilm agar senantiasa astabat dan juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.